Ibrani, Hondongam, 10, 2. Tak dem pada sabu dan do tomatappa iolona, diwam pe tau sasungan kia, nasuhung kutulasang kuak kuwa, lata layasan nak diwam kaleta inggan na aka-aka tulabai kia, anta tibe inggan na dosa tumputuk kia. Napa halu kia tamis selekanan tamis selekaihi, umpa satu tui penawan tain do pasilumbaan diada, napa tokang kia puang ala ta'ala. Lapa halu kia umpa satu tu penawan talako puang Yesus, tumpa deng kamata pasanta, ana tumpa tepui. Tak den tika melum puang Yesus watun no si ding kamapi disan nyabo kacu si tambem. Anna mo yan na tak den pada sadipak kasihi sang kemate tau yabo kacu si tambem, sapok taya den napikki. Aka anggannya napikki, dia nak katila lasal lana si din nilan nallo didakokna. Anna tento mai, mokko nyabongnya handa matande dia tande kanan na kosang kehajaan na puang ala ta'ala. Penawasia ya to indo kama susaan na si din puang Yesus watun na nabali anna na paka mase-mase buda to madosa. Aka maka penawanna, ya tak lamanen nyak penawammu anna tak toko laka Tuhanmu. Aku ilam mewa kuak kama dosaam, tapi dan dipati tolok hahamu susi puang Yesus. Anak daun kalembe indo kada pepaka totok na puang ala ta'ala lakui kuak anak na, nawa. Oh anakku, dompok bahani penenak na dewata, ana tak tahu kuak laka Tuhan nu kena sosso kuak. Aka dewata unanak tona kamasei, anu sambah inggan na tona sangai anak na. Laton tali kuak menonton mulai kama susaam, aka mesa hita pepananna na pesamba laku kalemo. Aka ilannya to'o, na nanna ku anana samba i puang Allah Ta'ala, umba susi mesa ambe, unanna anu samba i anakna. Aka laden da katia ana, tak lana paten nambena. Aka maka tak ku ala nanna anana samba i puang Allah Ta'ala, susi anak singakna, ya yan tisanga, taya ku anak ikalena, sapu anak bule ku dipak kabuhungam. Ambeta duka ilan delino, anna nananna kia solana samba ilambi tapak kasalei, ya sengau ni ambeta tumpuang sungak ta. Lapa halu kia manuhu puha ya di olona, anna malau lambi kia katubuan bakahu. Toma tuan ta ilan delino, angga sana kataun na nananna kia anana sambai, sapu angga nindo situ mapian na nasi din na patuduang kia. Sapu pungala ta'ala ya, nananna kia anana sambai, situhu indolata pumapianna, anna malakiak mendari maseho susi kalena. Awana ke mahasam pakiak dinanna anna disambai, tak kiak masannam, angka mapi di tasidim. Sapo puha kiak to dinanna anna disambai, yang kembuan mi kamasannangan penawa, anna pak palakuan malolo ilang katuwanta. Yang tuan na taang kuak lamalam maliu, sapo lompo matohon nak penawammu, anna umpakatoto kamata pasammu, dan nasih hapang kuak to maluk bak limanna, anna lumalak guntukna. Ulala kuliu kuak lalam malolo, anna malana tuhu kuak indo solamu to malam mapi kamatap pasanna, lambi tak madomi metoba, sapu lama toto umpulik kamatap pasanna. Peaya lalanna, anna malak kuak seolah liu padamu hupa tau, anna umpetoya duka lalanna, anna masehu katubuammu. Aka tak tau malah si lambi debata, ketai masehu katubuam. Jaga manapa ya, dan adennya solamu tau lambik manak pak kamasena puang Allah Ta'ala. Anna lau jaga toyak duka, dan aden ni kende ilan lalak mua, tolong pakende kahusasam, lambik long kada kebu dah tau. Aka tau susi ya to'o, si hapan tanangan pelango, tutuan masai tutuan kasalle na suhum me kada kei. Lau jaga manapa, dan aden kuak magau sesu. Anna lau jaga toyak duka, dan adengko empat bahini pailok na debata, umba susi puha na pogau Esau yolona. Umbaluk kakaka anna, mui kelada angga sapi hingkinande. Umba susi taisan nak pada-pada tawa, lesu na nabalu, ya melu ula na pak lambian nambena, sapo taun nya mala. Akamu yang na sumahoy, na pia lalan na lana papiai sulendo kasala anna, sapo taun de lalan na. Hoinggan na kuat sola subungku. Tak ku unting ngajo kahaka halamalan na disidim, anna me pakahyakna, umba susi indo na tammu to Israel dio sepon na tanete Sinai, susinna, hompom mak nala-nala, malilimpat ta me kahaka habulu, anna hibuk tatta. Anno hingi pimonin na sangkakala, Anagama hatak dem pada same pakahea, lambik tapa na nahingi to Israel, ya mengkahu masing-masing mase melau nawa. Kelamala na tayong kan napak kadaliw indo gamaha. Akasangin tak nasaha nahingi indo sin na tulak na puang Allah Ta'ala nawa. Menna-menna muisso inde tanete moyolo-olo. Ladi silebak-lebai batu sampe mate. Tandana me pakahea kadadian niya to'o, ya moy duka Musa nawa toi. Lumala mahea. Sapo iko, landa ungu ala kota nete Sion, batu diwa Yerusalem bakahu ya bosuhuga, indo kota nonge puang ala ta'ala debata tubo. Landa ungu ala ko indo pak hempungan na malaikat masakbu-sakbu, topon no katila lasam, anna pak hempungan na inggan na anai uluana puang ala ta'ala, batu diwa to tisuha sangan na ilasuhuga. Anna landa ungu ala ko olona puang ala ta'ala to mahotok na inggan na mahumpatau, anna silambik tong kuak sungak na inggan na indo to malolo, to puha na patepu puang ala ta'ala. Anna landak tong kuak duka ala ko olona puang Yesus, tong kahapak dan diambakahun na puang ala ta'ala. Anna ulambi ungu indo hahana puang Yesus, to puha dipipian nu makna. Ilah hahana puang Yesus, dilambi kaheba mapia puha ia, anna lendo kaheba dilambi ilah hahana Habel. Jaga manapa ya, danan tumpu pala kuak puang Allah Ta'ala tumpak kadai kuak. Aka maka tak de lamala lappa di umipak tahungkungan na puang Allah Ta'ala indo to Israel yolona, aka tak na pehingi indo batta kadanna na palanda Musa ilan indelino, ia sengau nak to kita ke moka ke umpehingi puang Allah Ta'ala tumpak kadai kia ya bomai suhuga. Wattuna na makada ya bomai tanete Sinai, indo gamahanna umpak kembakemba lino, sapok temo, makdan dinawa, pisang pole pilaku paka kemba-kemba indelino. Anna tak lalino mandi. Sapok moi duka langi. Inde tulak nawa pisang pole pi. Kalemba sana. Inggan napak pada dinna puang Allah Ta'ala. Latiho do lambi pak deasam. Anggahal ladak dak sule lako salako lakona. Indo to inna tati lenggu anna tati bosso. Dadi kahana mangalatabang kia ilang kapahentaan tati lenggu anna tati bosso. Nasuh sihatan na sipeto umpakende kia kuhu sumanga langan nolona puang Allah Ta'ala, anna ta penombai, si tuhu lana pemasanan na penabanna. Anna ilangka penombaan ta, lata pengkahyai so lata pak kasalei, aka puang Allah Ta'ala to ta penombai, awa nasihapan na pimangak bayi.